إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Kita telah sampai pada risalah yang ketiga tentang dorongan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin untuk seorang penuntut ilmu ikut serta dalam kelompok-kelompok tahfidzul Quran. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa an Abi Umamah qala, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Lihat di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan dorongan kepada kita untuk membaca Al-Quran, di mana pada amalan ini terdapat kebaikan yang banyak, barokah bagi orang yang membacanya. Dengan amalan ini menjadi sebab keselamatan seseorang pada yaumul kiamah. Ya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, yakni bacalah Al-Quran, ambillah pahala dari amalan ini, amalan membaca Al-Quran, dan terus meneruslah di atas amalan ini. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah, maka Al-Quran itu, amalan ini akan datang pada yaumul qiyamah, ya, itu dalam bentuk ya, syafi'an li ashabihi, yakni dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan para hamba itu memiliki bentuk, memiliki berat, agar bisa diletakkan di dalam al-mizan. Di sini Rasulullah mengatakan, ya'ti yaum syafi'an li ashabihi, dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya, yakni bagi orang yang membacanya, mentadaburinya, beramal dengannya. Kemudian Al-Quran itu akan datang ya, sebagai syafi'. Disebutkan oleh para pensyarah hadis tentang mana syafi'an, ada yang mengatakan atau ada ihtimal bahwasanya Al-Quran atau amalan membaca Al-Quran ini akan memberikan pembelaan, penjagaan bagi orang yang membacanya dari an-nar, dari malaikat penjaga neraka. Ya. Ada pula ihtimal bahwasanya Al-Quran itu akan datang sebagai pembela ketika dia berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika itu mulut itu dikunci, dia tidak mampu berbicara. Demikian pula ketika dia diberikan kesempatan untuk memberikan alasan, alasannya pun lemah. Demikian pula ada makna yang lain yang disebutkan oleh para pensyarah hadis. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat atau surat secara khusus, mengkhususkan surat, dua surat secara khusus. Iqra'uz Zahrawain, bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Apa makna Az-Zahrawain? disebutkan oleh para pensyarah hadis al-munirotain, dua hal yang memberikan cahaya, menerangi. Karena Al-Quran itu seluruhnya adalah nur, cahaya. Karena di dalamnya ada hukum-hukum syariat, di dalamnya ada nasihat, penjelasan bagi manusia yang akan menerangi kalbu-kalbu manusia. Dan yang khususkan di sini adalah Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa Ala Imran, karena banyaknya hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula disebutkan oleh mereka para pensyarah hadis, ya, banyak di dalamnya disebutkan al-asmaul husna. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Maka sesungguhnya kedua surat Al-Qur'an itu akan datang pada yaumul qiyamah seperti dua awan yang akan menaungi manusia pada saat hari tidak ada naungan padanya, yakni pada saat manusia berkumpul menunggu hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au ghayayatani, atau dua ghayayah. Ghayayah itu adalah sesuatu yang menaungi kepala manusia, apakah dari awan atau selainnya. Au firqani min tairin sawaf, atau ya, seperti dua kelompok burung yang terbang bersof-sof. Ya, ya. Tuhajani ansohibihima, yang keduanya akan memberikan pembelaan bagi orang yang membaca keduanya. Sebagaimana disebutkan, ya, ketika disebutkan tuhajani, membela keduanya, ada ihtimal yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Membela pembacanya dari ya, an-nar, memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara lengkap ya, dalam riwayat al-Imam Muslim, kelanjutan hadis ini, Iqra'u suratal Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Ya. Karena sesungguhnya mengambilnya, yakni membaca secara rutin surat Al-Baqarah, itu merupakan barokah. Ya. Akan mendatangkan kebaikan yang banyak bagi pelakunya. Wa tarkaha hasarah, dan meninggalkannya itu merupakan kerugian yang akan mendatangkan kesedihan, penyesalan terhadap orang-orang yang meninggalkannya. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidaklah seorang itu mampu ya, untuk membacanya kecuali orang-orang yang al-batalah. Ya, al-batalah. Qala Muawiyah, balagani annal batalah as-sahrah. Ya. Berkata Muawiyah, telah menyampaikan kepadaku bahwasanya makna batalah adalah sahrah. Yakni seorang saharoh, seorang tukang sihir, itu tidak akan mampu untuk membaca Al-Quran karena kesibukan dia terhadap penyimpangan, ya. Kesibukan dia terhadap kebatilan, ya. Demikian pula terkandung padanya makna ihtimal yang lainnya, ya, bahwasanya ketika seseorang, ya, ketika seseorang rutin terbiasa membaca surat Al-Baqarah, maka dia akan terjaga ya, dari saharah, dari tukang sihir. Ya. Dan di sana ada makna yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya tentang makna Al-Batalah. Ya. Yani, tidaklah seseorang itu mampu untuk membaca surat Al-Baqarah, Al-Batalah. Siapa Al-Batalah? Yani, seorang yang memiliki sifat malas. Karena surat ini adalah surat yang panjang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan pun merupakan dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama, membaca Al-Qur'an seluruhnya. Demikian pula ketika dikhususkan dengan dua surat pada poin yang kedua menunjukkan keutamaan dua surat itu, Al-Baqarah dan Ali Imran. Demikian pula Rasulullah SAW mengkhususkan lagi untuk seseorang itu berusaha membaca surat Al-Baqarah, ya, menunjukkan besarnya keutamaan surat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walamma kanat tilawatul Qur'an wa ta'allumuhu wa ta'limuhu bihadzal masabah habba katsirun minasyabab fi biladina wa ghairiha ila tilawatil kitabil azizi ta'liman. Dan ketika membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengajarkannya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak ini, maka banyak dari kalangan pemuda baik di negeri kita atau selainnya berusaha untuk membaca kitab Al-Aziz, kitab yang mulia ini, mempelajarinya, mengajarkannya. Fa ansha'at fi biladina jama'atu tahfidzil Qur'anil Karim fi mudun wa qura katsirah tahta israfin wa ri'ayati wuzarati su'unil islamiyah wal awqaf wa da'wah wal irsyad. Maka bermunculan di negeri kita kelompok-kelompok tahfidzul Qur'anil Karim di kota-kota, di berbagai daerah yang banyak, di bawah bimbingan pengawasan Kementerian Agama dan Wakaf, ya, serta dakwah. Wal tahaqqa biha walillahil hamd jammun ghafirun minasyabab walam yaktasir nasyatuha ala dzukur bal syamul nisa aidan. Maka bergabung dalam kelompok-kelompok tahfidzul Qur'an ini walillahil hamd sekelompok besar dari kalangan pemuda, dan semangat ini tidak hanya terbatas pada para lelaki, bahkan ya, ini juga terjadi pada para wanita. Wa hasala bidzalika khairun katsir, maka didapatkan dari hal itu kebaikan yang banyak. Hatta hafizul Qur'an an dhahri qalbin katsir min haula'i syabab, sampai-sampai ya, bisa menghafal Al-Qur'an ya, dari banyak ya, mereka para pemuda ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa innani la akhusu ikhwani allazi manna Allah taala alaihim bil aulad, maka sesungguhnya aku menghasung, mendorong saudara-saudaraku yang Allah subhanahu wa taala berikan anugerah kepada mereka dengan memiliki anak-anak. Ayushaji'u auladahum alal ittihad bihadhil jama'at, untuk mereka memberikan semangat kepada putra-putranya, putri-putrinya untuk bergabung dalam kelompok ini, kelompok tahfidzul Qur'an. Wa ayyata'ahadahum wa ayyata'ahaduhum halati haqihim, dan hendaknya mereka benar-benar memberikan perhatian ketika putra-putrinya bergabung dalam kelompok tahfidzul Qur'an. Wa yasta'inu 'ala dzalika bil ittisal bil mas'ulin fi hadhil jama'ati lil mutaba'ah, dan mereka berusaha untuk meminta bantuan atas hal itu, yakni berusaha untuk memperhatikan putra-putrinya dengan cara menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalah ini, dalam kelompok ini. Apa tujuannya? Agar mengetahui perkembangan mereka. Fa inna tilawata kitabillahi min asbabis salah, karena membaca kitabullah itu merupakan sebab-sebab kebaikan. Wassalahul walad khairun lil walad khairun lil walid fi dunyahu wa ba'da mamatihi, dan kebaikan bagi sang anak itu merupakan kebaikan bagi orang tuanya, baik di dunia demikian pula setelah kematiannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang berdoa untuknya. Maka dalam poin aw waladin salihin yad'u lahu, ya, Ini sebagai syahidnya. Seseorang yang memberikan bimbingan, apakah kepada putra-putrinya atau kepada yang lainnya, ketika bimbingannya itu diamalkan, usahanya itu ya, membuahkan hasil, menjadikan orang-orang yang dibimbingnya itu menjadi orang-orang yang saleh, ya. Maka selain doa dari orang-orang anak-anak saleh tersebut untuknya, maka disebutkan oleh para ulama, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, maka orang yang membimbingnya itu ikut merasakan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pun mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Wala syakka anal ihtihaq bi hadhil jama'at a'ni jama'atu tahfidzil Qur'an yahsulu bihi masalih wa tandari'u bihi mafasid. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya bergabung dalam kelompok-kelompok ini tahfidzul Qur'an akan mendatangkan kebaikan dan akan mencegah dari kerusakan, berbagai macam kerusakan. Yahsulu bihi hifdzul Qur'anil Karim wa mahabbatuhu wal mailu ilaih. Dengan bergabungnya dalam kelompok ini akan menjadikan seorang itu hafal terhadap Al-Qur'anul Karim, ya, yang telah kita sebutkan berbagai macam keutamaan, ya, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula cinta terhadap Al-Qur'an, condong kepada Al-Qur'an, ya. Wa yahsulu bihi rabtud daris bi buyutillahi azza wajal, yakni al-masajid, akan didapatkan dari bergabungnya seseorang dalam kelompok tahfidzul Qur'an adanya keterkaitan, ya, adanya keterikatan kalbu orang yang belajar dengan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjid. Dan ini merupakan keutamaan tersendiri, ya, yang disebutkan di dalam hadis. Wa yahsulu bihi istiqlalul waqti bihadzal hadaf annabil. Dan akan didapatkan padanya adalah, ya, seseorang itu menghabiskan waktunya, menyibukkan waktunya dengan, ya, amalan yang mulia ini, ya, dengan tujuan yang al-hazaf itu sasaran anabil, ya, tajam, yakni dengan amalan yang betul-betul berharga ini. Wa yasulu bihi min husni riayati talib ma yusabu alaihi abuhu aw ghairuhu min wulati amrihi. Akan didapatkan dengan sebab bagusnya pengawasan terhadap mereka para talib untuk, ya, beramal dengan amalan ini, akan didapatkan apa yang seseorang itu diberikan pahala untuknya, apakah ayahnya atau selainnya dari orang-orang yang mengurusi perkara ini. Sebagaimana kita sebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa yahsulu bihi thawabul mujtami'ina ala tilawati kitabillahi ta'ala fi baitin min buyutih. Dan akan didapatkan pahala dari hadis yang disebutkan tentang orang-orang yang berkumpul untuk membaca kitabullah di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Famajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarhumullah fi man indah. Ya. Disebutkan dalam hadis, maka tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, saling mempelajari di antara mereka, mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khafathumul malaikah, ya, malaikat-malaikat akan menaruh hormat, ya, pada mereka. Ya. Wa dzakarahumullah fi man indah, mereka akan menyebutkan, ya, amalan-amalan ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama tahsulu bihi hadhil masalih fa innahu tandari'u bihi mafasid. Dan sebagaimana amalan ini akan mendatangkan maslahat-maslahat yang banyak ini, maka amalan ini juga akan mencegah dari berbagai macam kerusakan. Yan dari ubihi diaul waqti allazi huwa ashadu dararan min diail mal. dengan sebab amalan ini akan mencegah ya tersia-siakannya waktu, yang itu merupakan kemudaratan yang paling besar, lebih besar daripada menyia-nyiakan harta. Fa innal mal lahu ma yakhlifuh wal waqtu la yakhlifu syai'un. Karena sesungguhnya harta itu bisa digantikan. Seseorang kehilangan harta pada hari ini bisa digantikan harta yang didapatkan besok. Ya. Adapun waktu tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Fa inna kulla waqtin madha la yarji'u. Karena setiap waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Kama qil amsid dabir la ya'udu. Hari kemarin itu telah berlalu dan tidak akan pernah kembali. Tandari ubihi mafsadah al-faraq, akan terhindar pula dengan sebab amalan ini kerusakan dari sebab adanya waktu yang kosong. Fa inna lil faraq mafsadah, karena waktu yang kosong itu akan mendatangkan kerusakan. Bal mafasidu, bahkan kerusakan yang banyak. Kamakil, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faraqa wal jidah mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah. Sesungguhnya pemuda, waktu kosong, demikian pula kecukupan harta yang banyak, itu akan mendatangkan kerusakan atau memiliki kerusakan bagi seseorang ya, dengan jenis kerusakan apapun ada padanya. Ya. Fa min mafasidil faraq anna syabab yansau ala hayati diyain la jadiyata fiha. Termasuk dari kerusakan ya, seorang itu memiliki waktu kosong tidak dimanfaatkan dengan kebaikan adalah seseorang itu akan tumbuh ya, dalam kehidupan yang sia-sia ya. Tidak ada sesuatu yang membekas dalam dirinya ya, yang itu berupa kebaikan ya. Wa min mafasidil faraq annahu qad yakunu sababan litakhrib ya. Termasuk dari bentuk kerusakan dari adanya waktu kosong adalah menjadi sebab ya rusaknya seorang muda ya. Takhrib itu maknanya seperti contoh itu takhrib takharrubul takharrubud asyjarah saqabaha ya ya. Yani ulat itu ketika merusak sesuatu dari pohon ya, ini melubanginya, merusaknya. Ini makna takharrub ya. Merusak para pemuda. Wa min mafasidil faraq annahu yufdi ila tasakku'. Termasuk dari kerusakan ya, yang ditimbulkan dari adanya waktu kosong bahwasanya itu akan mengantarkan kepada at-tasakku' ya. Fil aswaq wa tajawul. Yakni terus menerus ya. Kehilangan arah ya. Dia akan berjalan-jalan keliling-keliling pasar, jalan-jalan tidak jelas tujuannya. Alladzi rubama yufti ila fasadil akhlak, yang terkadang itu akan mengantarkan kepada kerusakan akhlak. Ya. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita saksikan, bisa kita rasakan. Ya. Terkhusus ketika seorang talib itu pulang dalam keadaan tidak memiliki kesibukan, ya, yang ada ya keliling-keliling jalan-jalan ya, tanpa ada tujuan yang jelas. Wa min mafasidil faraqil badani annahu yufdi ilal faraqi dhihni fayataballada ad-dihnu wa yakunu syabab sadkhian laisa indahu tafkirun amik walah dhihnin had. Demikian pula termasuk dari kerusakan yang ditimbulkan dari seseorang yang memiliki waktu kosong tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dari badan, itu akan mengantarkan kerusakan ya, pada pikiran, kekosongan pada pikiran ya, sehingga pikiran itu menjadi balit ya, jadi bodoh. Wa yakunu syab satkhian, sehingga seorang pemuda itu menjadi seorang yang memiliki pemikiran yang dangkal, tidak memiliki pemikiran yang dalam, pemikiran yang tajam. Wa innila akhsu ikhwani alladzina manallahu alaihim bil mal ayujawidu bi syai'in mimma manallahu bihi alaihim. Dan sesungguhnya aku mendorong saudara-saudaraku yang kepada mereka saudara-saudaraku yang memiliki atau yang Allah berikan kepadanya keutamaan berupa harta, untuk mereka berlaku dermawan, ya, memberikan sesuatu dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Fa inna badlal mal fi hadhil jama'at min afdalil a'mal li musyarakatil badil al-amil fiha fil ajri. Karena sesungguhnya mencurahkan harta dalam kelompok-kelompok ini atau ke arah kepada kelompok-kelompok tahfidzul Quran ini termasuk seafdal-afdal, seutama-utama amalan. Ya. Disebabkan orang yang memberikan perhatian, mencurahkan segala kemampuannya dalam masalah ini, dia akan memiliki bagian pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya. Kama ja'an nahwa dzalika fi man jahaza ghaziyan, sebagaimana datang hal itu seperti dalam hadis yang disebutkan tentang orang-orang yang mempersiapkan orang-orang yang akan berangkat berperang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu untuk memberikan persiapan bagi orang yang hendak pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seolah-olah Nabi wal Mahdi, sebagai untuk memberikan semangat, dorongan bagi kelompok-kelompok jamaah tahfidzul Quran ini, ya, dengan segala macam bentuk, ya, penyemangat bagi yang maknawi atau al-mahdi, ya, maknawi, dorongan, semangat, bimbingan, ya, mahdi dalam bentuk kebendaan, amalan biqaulillahi ta'ala sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa as'alullah ta'ala ayyaj'alana jami'an mimman haqqaqa dzalika bimaqalati wa fa'alihi. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan, ya, menerapkan hal itu dengan ucapan maupun perbuatan. Wa ayyahabalana minhu rahmatan innahu wal wahhab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita darinya rahmat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi walladzina taba'uuhum bi isanin madal awqat. Arisalatul Rabi'ah, risalah yang keempat. Fit tahdhir minal hasad wa bayani khatarihi. Dalam masalah peringatan dari sikap hasad atau sifat hasad dan penjelasan dari bahayanya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa innal hasada khuluqun dzamim. Maka sesungguhnya hasad itu adalah akhlak yang tercela, rendah. Wa huwa tamni zawala ni'matillah 'alal ghair. Yakni seseorang itu berangan-angan untuk hilangnya nikmat Allah dari selainnya. Wa qila, ada pula yang mengatakan al-hasad karahatu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Ya. Seorang itu enggak suka terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada selainnya. Fal awwal huwal masyhur inda ahli ilmi. Adapun yang pertama, pengertian yang pertama itu adalah yang masyhur, ya, menurut para ulama. Wa tsani huwa alladhi qarrarahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun makna yang kedua adalah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa mujarradu karahati ma'an amallahu bihi 'ala nas yu'tabaru hasadan. Maka sekedar seorang itu merasa enggak suka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada manusia, ya, selainnya, itu teranggap sebagai bentuk hasad, sifat hasad. Wal hasadu muharram. Dan sifat hasad, iri, dengki itu muharram, diharamkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu wa hadhara minhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya, memperingatkan darinya. wa huwa min hisalil yahud alladhi yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Dan itu termasuk bagian dari sifat-sifat orang-orang Yahudi yang mereka hasad terhadap manusia, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa keutamaan. Ya. Mungkinkah seorang muslim mukmin memiliki sifat hasad? Naam, mungkin. Ya. Apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an yang berisi tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya, di mana Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya seorang muslim mukmin pada masa itu. Namun, ya, mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf memiliki sifat hasad kepada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya. Wal hasad madaratun katsirah. Dan hasad itu memiliki banyak kemudaratan. Minha annahu annahu i'tiradun ala qada'illahi wa qadrihi wa qadarihi. Bahwasanya sikap hasad itu, sifat hasad itu merupakan bentuk penolakan, penentangan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta takdirnya. Wa adam ridha bima qaddarahu Allah azza wa jal. Dan dia tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Li'annal khasida yakrahu hadhihi ni'mah allati an'amallahu biha 'alal maqsud. Karena seorang yang memiliki sifat hasad, dia membenci, enggak suka terhadap nikmat ini yang Allah berikan kepada orang yang dihasati. Ya. Wa minha di antaranya annal hasid yabqa daiman fi qalakin. Seorang yang hasad itu akan terus-menerus dalam keadaan gelisah. Wa khirqatin, ya, wa khirqatin, ya. Maknanya hararah, ya, ada rasa panas dalam kalbunya, ya. Wa nagdin. Jadi nagdin itu kullu syai' jara 'ala sahibihi sarra. Segala sesuatu yang akan mengantarkan pemiliknya kepada kejelekan, ya. Yakni membuat, ya, tipu daya kepada orang-orang yang dihasati. Li'anna ni'amallah 'alal ibad la tuqsa. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para hamba itu tidak terhitung. Fa idza kana kullama ra'a ni'matan 'ala ghairihi hasadahu wa kariha an takuna hadhihi ni'mah halatan 'alaihi. Falabudda ay yakuna fi qalakin da'im. Maka jika setiap dia melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada selainnya, kemudian dia hasad terhadapnya, dia enggak suka terhadapnya, enggak suka nikmat itu didapatkan oleh selainnya, ya, terlewatkan darinya, maka mesti dia akan terus-menerus merasa gelisah. Wa hadza huwa sa'nul hasid wal iyadu billah. Ini keadaan seorang yang memiliki sifat hasad. Wa minha di antaranya adalah anal ghaliba anal hasida yabghi alal maqsud. Bahwasanya kebanyakannya orang yang memiliki sifat hasad itu akan bersikap melampaui batas terhadap orang yang dihasati, berbuat zalim. Fa yuhawilu ayyaktuma ni'matallah 'alal maqsud aw yuzila ni'matallah 'ala hadzal maqsud. Maka hal itu akan membawa dirinya untuk menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dihasati, atau berusaha menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa yajma'u bainal hasad wa bainal utwan. Maka dia pun mengumpulkan antara sifat hasad dan sifat melakukan permusuhan terhadap yang lainnya. Wa minha dan di antaranya anal hasid fihi syibhun minal yahud alladhi yaqsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Bahwasanya seorang yang bersikap hasad itu mirip dengan orang-orang Yahud yang mereka hasad kepada orang lain atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annal hasid yahtakiru ni'matallahi alaihi. Dan di antara madharat dari sikap hasad, orang yang memiliki sifat hasad ini akan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, kepadanya. Li'annahu yara anal maqsud akmal minhu wa afdalu. Ya, karena dia melihat orang yang dihasati itu lebih sempurna darinya, lebih utama darinya. Fayasdari nikmat Allah alaih, maka dia pun meremehkan nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wala yashkuruhu subhanahu wa ta'ala alaiha, sehingga dia pun tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Wa minha anal hasad, anal hasad yadulu ala dana'atil hasid, bahwasanya sikap hasad itu menunjukkan atas rendahnya orang yang memiliki sifat itu. Wa annahu shakhsun la yuhibbul khair lil ghair, bahwasanya dia adalah seorang yang tidak suka kebaikan untuk selainnya. Wal huwa safilun yanduru ila dunya, bahkan dia adalah orang yang rendah yang pandangannya hanya terfokus pada urusan dunia. Walau nadhara ilal akhirah la arda an hadza, jika pandangannya itu kepada kehidupan akhirah, maka niscaya dia akan berpaling dari masalah ini. Walakin idza qala qail, akan tapi apabila ada seorang mengatakan, idza waqa'a al-hasad fi qalbi bighairi ikhtiyari fama huwa dawa, apabila muncul sifat hasad dari di dalam kalbuku, di dalam hatiku, tanpa itu merupakan pilihanku. Ya, yakni terkadang ketika kita melihat seseorang itu mendapatkan nikmat, ya, terlebih ketika seseorang itu ya memiliki misalnya urusan yang sama, usaha bisnis yang sama, ternyata kok saudaranya lebih laris, ya, misalnya, ya, maka akan muncul sikap rasa tidak suka, kok dia, ya, dalam keadaan itu bukan sesuatu yang dia sengaja, ya, bukan sifat dasarnya dia. Lalu apa jawab, apa obatnya? Fal jawab anna dawa yakunu bi amrain, obatnya itu dengan dua hal. Al-awwal al-i'rad an hadza bil kulliyah, ya, berpaling dari masalah ini secara keseluruhan. Wa ayatanasa hadza syai', dia berusaha untuk melupakan hal ini. Wa yastaghilla bima yahimuhu fi nafsihi, dia berusaha untuk menyibukkan dengan sesuatu yang dia ya utamakan, ya, dia pentingkan untuk dirinya sendiri, ya. Yani apa yang menjadi kebutuhan utamanya, apa yang menjadi tujuan utamanya, itulah yang dia pertama harus perhatikan. Yang lainnya lupakan. Asani ayata amala wa tafakkar fi madaril hasad, dia berusaha untuk memperhatikan, berpikir tentang berbagai macam madarat kerusakan dari sifat hasad. Fa inna tafakkur fi madaril amal yujibun nufur minhu, karena berpikir tentang madarat kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah amalan itu akan menyebabkan seorang itu lari darinya. Tsumma yujarribu idza ahabal khair li ghairihi watma'anna bima ataahu Allah hal yakunu hadza khairan amil khair ayattabi'a ni'matallahi 'alal ghair tsumma tabqa khirqatan fi nafsihi wa tasakhutan li qada'illahi wa qadarihi. Kalau dia sudah berpikir tentang berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan dari sifat hasad, ya, dari amalan ini, maka itu akan menyebabkan dia lari darinya. Kemudian dia berusaha untuk mencoba menyukai kebaikan kepada yang lainnya, ya, untuk yang lainnya. Kemudian dia akan merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka apakah, ya, ini merupakan kebaikan, ataukah kebaikan itu dia berusaha untuk mencari-cari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada selainnya. Kemudian dia merasa terus-menerus merasa panas, ya. Rasa gelisah, rasa susah pada dirinya, marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta takdirnya. Wal yahtar ayat tariqain syaa. Maka hendaklah dia memilih jalan mana yang dia inginkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.